فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ. Telah lalu penjelasan mufassirin Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan yang lain tentang al-'afu, ketika korban itu memaafkan, bersedekah. Yang dimaksud ayat memaafkan atau memberi maaf kepada pelaku kejahatan yang semula berhak dia menuntut qisas padanya atau dia. Maka itu kafarah baginya, menghapus dosa-dosanya kepada si pelaku, dan pahala dijanjikan tentunya bagi korban yang dilukai olehnya. Dalam ayat ini kata Imam Abdullah bin Amr, bertanya kepada Muawiyah, "Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lah." Menghapuskan dosa-dosanya sebatas sedekah yang dia keluarkan, artinya maaf yang dia keluarkan, karena maaf bertingkat-tingkat dalam bab ini. Bisa secara total dia enggak tuntut dia tebusan, atau dia menuntut separuhnya atau sebagiannya, itu hak dia. Dan semakin banyak dia memaafkan, menggugurkan dia, maka semakin banyak dosa-dosa dia terhapus karenanya. Fahuwa kafaratun lahu. Di riwayat Abu Darda dalam riwayat Ibnu Jarir, Rasulullah SAW sebutkan, "Ma min muslimin yusabu bisyai' min jasadih." Seorang muslim yang dilukai pada tubuhnya, "Fayahabuhu." Kemudian dia hibahkan. Artinya dia hibahkan tadi, dia sedekahkan, dia maafkan, dia enggak nuntut qisas. Dia tidak menuntut tebusan, dia illa rafa'ahu Allahu bihi daraja wa hatta anhu bihi khati'a. Kecuali dengan itu Allah angkat derajatnya sekaligus Allah hapus dosanya. Ketika Abu Darda ditanya, "Sami'tahu min Rasulillah?" Benar seperti itu kamu dengar dari Rasulullah. Lafadznya persis seperti itu. Sabdanya. Kata Abu Darda, "Sami'athu udhunai wa wa'ahu qalbi." Dua telinga ini yang mendengar langsung. Dan faham betul qalbuku dengan apa yang disabdakan Rasulullah. Beliau yakin, mantap dengan apa yang beliau sampaikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari makna kedua ini, kafarah berarti menghapuskan pula dosa korban. Kalau tadi riwayat pertama Ibnu Abbas pelaku, riwayat kedua ini Berarti yang terhapus bahkan terangkat derajatnya korban yang memberi maaf. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lahu, lahu huwa. Yang menjadi korban dilukai, yang semula dia berhak menuntut qisas. Di dalam ayat ketika Allah sebutkan ini, Allah tutup dengan firman-Nya, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz dzalimun." Yang tidak berhukum dengan yang Allah turunkan, maka mereka orang-orang zalim. Tawus bin Kaisan, Atha ibn Abi Rabah, keduanya a'immatut tafsir dari tabi'in, menyebutkan kufrun duna kufrin, wa dhulmun duna dhulmin, wa fisqun duna fisqin. Yang dimaksud dalam ayat-ayat ini, karena Allah sebutkan dzalimun, kemudian di ayat berikutnya nanti wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, kemudian di ayat berikutnya wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Ada zalim, ada kafir, ada fasik. Tawus dan Atha menafsirkan yang dimaksud dalam ayat kekufuran dibawa kekufuran. Artinya kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan orang dari Islamnya. La yukhrijuhu min dairatil Islam. Begitu pula kezoliman dibawa kezoliman, tidak sampai kezoliman yang besar. Begitu pula kefasikan dibawa kefasikan, bukan kefasikan yang besar yang keluar dengannya orang dari Islam. Kemudian Allah sebutkan wa qafaina ala atharihim bi Isa ibni Maryam musaddiqan lima baina yadai minat Taurah wa atainahul Injil fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima baina yadaihi minat Taurah wa huda wa mu'idhatan lil muttaqin. Kemudian kami ikuti, kami ikuti di belakang mereka, setelah mereka, Isa ibnu Maryam yang membenarkan kitab atau syariat yang sebelumnya, Taurat. Dan kami beri dia Injil, padanya ada hidayah, padanya ada cahaya, nur. Hidayah dan mau'idhah bagi orang-orang yang bertakwa. Wa atainahul injil fihi hudan wa nur. Huda yang memberi petunjuk kepada al-haq. Nur, cahaya yang menerangi mereka, menepis segala bentuk syubhat. Huda wa nur menjadi solusi bagi berbagai macam problematika kehidupan mereka, Bani Israel. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Dan itu pula membenarkan, mengikuti yang sebelumnya, Taurat. Tidak menyalahi apa yang ada padanya. Injil tidak menyalahi apa yang ada pada Taurat, kecuali sedikit. Dalam beberapa perkara yang Bani Israel ketika itu berselisih padanya, maka dalam beberapa hukum Injil beda dengan Taurat. Tapi secara umum seperti Allah katakan, wa musaddiqan lima baina yadaihi minat Taurat. Apa yang Allah turunkan kepada Isa ibn Maryam alaihi salam, sesuai dan mengikuti yang sebelumnya dari kitab Taurat. Oleh karena itu Allah sebutkan di Ali Imran tentang Isa, wali uhilla lakum ba'dhal ladzi hurrima 'alaikum, termasuk perbedaannya. Untuk aku halalkan bagi kalian sebagian yang sebelumnya diharamkan bagi kalian. Taurat mengharamkan beberapa perkara, itu kemudian oleh Isa dihalalkan dalam Injil. Karena berselisih Bani Israel tentangnya, maka diselesaikan oleh Isa alaihi salam. Makanya yang masyhur di kalangan para ulama Islam bahwa Injil menasakh, menghapus beberapa hukum Taurat, tidak semua. Beberapanya menasakh, dinasakh, dihapus, dirubah di dalam Injil. Wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Demikian kami jadikan Injil huda, hidayah, pegangan, petunjuk bagi mereka. Wa mau'izah, kami jadikan sebagai mau'izah yang dengannya menghalangi, menahan seseorang dari melakukan maksiat dan dosa. Mau'idhahnya adalah ayat-ayat yang tersebutkan dalam Injil, sehingga dia takut dengan ayat-ayat itu, berhenti dan mengurungkan niatnya untuk melakukan maksiat. Lil muttaqin, tentunya itu semua hidayah, cahaya, mau'idhah bagi yang bertakwa. Bertakwa kepada Allah, takut dengan ancaman-ancamannya, takut dari hukuman-hukumannya, berguna bagi mereka dari Bani Israel. Adapun yang tidak ada imannya, tidak ada takwanya, sia-sia semua petunjuk, cahaya dan mau'idzah yang tersebutkan di dalamnya. Kemudian Allah sebutkan, wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fi. Wal yahkum, demikian dibaca dengan fathahnya ya, wal yahkum, sehingga lam bermakna kai. Ini takdirul ayah, kai yahkuma ahlul injil. Sehingga makna ayat dengan ini, kami berikan kepada Isa injil, di dalamnya ada cahaya, ada hidayah, ada mau'idhah, agar kemudian orang-orang yang beriman kepadanya dari Bani Israel, dari agama mereka waktu itu, di zaman itu, berhukum dengannya. Kayyahkuma. Agar berhukum berdasarkan, berpegangan dengan ayat-ayat Injil yang Allah jadikan bagi mereka waktu itu sebagai hidayah, cahaya, dan mu'idhah. Dibaca pula ayat wal yahkum dengan jazm. Kalau yang pertama, karena kai takdirnya mansub wal yahkuma. Ini bacaan kedua qiraah dengan jazmnya mim wal yahkum. Berarti lam di situ wal, itu lamul amr, perintah. Kalau tadi agar mereka berhukum dengannya, ini berhukumlah mereka ahlul injil. Kami jadikan injil sebagai huda wa nur wa mau'idhah, maka berhukumlah kalian wahai ahlul injil. Begitu makna ayat. Dengan segala yang ada padanya, berimanlah, tegakkan perintah yang Allah perintahkan padanya, termasuk imanlah kepada bisyarah, kabar gembira yang tersebutkan padanya dengan datangnya seorang nabi yang sifatnya begini, begini, begini, dan mereka tahu itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tegakkan, berhukumlah, imanlah, jangan kalian kufuri. Begitu sifat-sifat itu kalian dapati. Makna ini yang Allah tegaskan kembali di ayat, juga di Al-Ma'idah. Qul ya ahlal kitab, lastum ala syai' hatta tuqimut tawrah wal injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Wahai ahlil kitab, kata Allah, lastum ala syai', kalian tidak berada di atas hidayah. Enggak ada artinya kalian, enggak ada gunanya kalian, sampai kalian benar-benar mau menegakkan, mau mengamalkan iman, Taurat, Injil, dan yang diturunkan oleh Rabb kalian, terima oleh kalian, imani. Kalau kalian tidak lakukan semua itu, lastum ala syai, bukan di atas ajaran yang benar kalian, bukan di atas hidayah kalian, justru sebaliknya. Juga di ayat lain, di Al-A'raf, Allah sebutkan, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil. Mereka yang mengikuti rasul, seorang nabi yang ummi, yang itu mereka dapati ada tanda-tandanya, bisyarahnya dalam Taurat maupun Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Memerintah mereka kepada yang ma'ruf, melarang mereka dari yang munkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan yang baik-baik bagi mereka. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, mengharamkan yang kotor, yang jelek bagi mereka. Wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim, dan melepaskan beban belenggu yang selama ini memberatkan Bani Israel. Mereka tahu itu. Makanya ketika Ibnu Surya saat salah seorang dari mereka berzina, mereka tahu lebih baik, kata mereka, kita ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena anggapan mereka ini bawa rahmat. Pasti syariatnya lebih mudah, lebih ini. Nah, Rasul tanya mereka, kalian emangnya dapati di kitab kalian apa? Oh, kalau di kitab kami, yang zina itu dicoreng mukanya dengan arang, kemudian diarak dari kampung satu ke yang lain, begini-begini. Coba mana tunjukkan di dalam Taurat, karena Yahudi, ayat yang seperti itu dibuka olehnya. Begitu pas ayat zina, dia tutupi dengan tangannya. Kata Abdullah bin Salam, dan beliau ulama Yahud dulunya, radhiyallahu anhu, kata beliau, suruh buka tangannya ya Rasulullah. Hasil ketika dibuka, ayat rajam ada padanya. Asyahid bahwa mereka tahu kebenaran dan rahmat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang beriman padanya, pada Rasul, membela, memperjuangkannya, mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya, maka mereka itu orang-orang yang muflihun, mendapatkan falah di dunia dan akhiratnya. Makanya di dalam ayat ini ditutup, diakhiri oleh Allah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, yang tidak berhukum dengan yang Allah turunkan, mereka itu orang-orang fasik. Fasik keluar dari ketaatan kepada Allah. Fasik karena mereka lebih cenderung kepada yang batil. Fasik karena mereka meninggalkan yang hak. Keluar dari ketaatan kepada Allah. Zahirnya konteks ayat tertuju kepada Nasoro, karena ayat terkait mereka, Ahlul Injil, Ahlul Injil tadi. Waqafaina ala atharihim bi Isa bin Maryam. Dari awal ayat Allah sebutkan tentang Isa dan kaumnya, Nasara. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayhi. Fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi'il hawa wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabikul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum takhtalifun. Kemudian Allah sebutkan, kami turunkan kepadamu kitab bilhaq membenarkan dan mengikuti yang sebelumnya dari kitab, mencakup semuanya, maka fahkum bainahum bima anzalallah, berhukumlah, jadikan itu hukum olehmu terhadap yang Allah turunkan kepadamu, yang kamu jadikan pijakan hukum, pegangan hukum adalah yang Allah turunkan kepadamu. Waliyahkum atau fahkum bainahum bima anzalallah, dengan yang Allah turunkan. Dan ini salah satu dalil yang dari begitu banyak dalil yang mewajibkan orang itu berpegang dengan nusus, mengamalkan nas, dalil dari Quran maupun sunnah. Makanya Allah perintahkan Rasulnya bahkan, fahkum bainahum bima anzalallah, dengan yang Allah turunkan, ayat Quran yang Allah turunkan kepada beliau. Dan jangan kami ikuti hawa nafsu mereka, jangan membuat kamu meninggalkan al-haq yang telah sampai kepadamu. Artinya, setelah Allah sebutkan sebelum ini tentang Taurat yang Allah turunkan kepada Nabiullah Musa alaihi salam, Allah puji Taurat dan diperintahkan untuk diamalkan ketika itu boleh diamalkan, artinya di zaman itu. Kemudian Allah turunkan Injil dan Allah puji tadi sebagai hidayah, mau'izah, nur, dan diperintahkan untuk diamalkan ketika itu boleh diamalkan di masa itu. Allah perintahkan orang-orangnya Nasoro di zaman itu untuk mengikuti dan menegakkan ajaran Injil di zaman itu. Setelah Taurat, setelah Injil, maka sekarang Allah menyebutkan tentang Quran Al-Azim, wa anzalna ilaikal kitab bilhaq, kepadamu kami turunkan kitab dengan al-haq. Bisidq la raiba fi, bilhaq, dengan kebenaran yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Benar-benar itu dari sisi Allah. Huruf-hurufnya, lafadz-lafadznya maupun maknanya, semuanya dari Allah. Jibril sampaikan dengan penuh amanat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sifati yang membawanya, membawa wahyu ini, Jibril, nazala bihi ruhul amin. Turun membawa wahyu ini ruhul amin, malaikat yang sangat amanat, Jibril. Ketika ditanya oleh malaikatus sama, malaikat-malaikat yang di langit, ketika Allah berfirman dan menyampaikan wahyu sesuatu kepada Jibril, Jibril hanya mengatakan, "Madza qala rabbuna?" kata para malaikat. Jibril berkata, "Qalal haqq." Allah berkata hak. Dan benar berkata hak. Adapun apa yang disampaikan rinciannya tidak disampaikan, karena amanatnya itu disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya mengatakan qalal haq wa huwal aliyul azim. Nazala bihi ruhul amin. ala qalbika litakuna minal mundirin. Disampaikan kepada kalbumu agar engkau menjadi mundirin, yang menyampaikan ancaman dari Allah kepada manusia. Maka Allah puji dan Allah sebutkan turun dengan hak. Dan itu menambah iman bagi orang-orang yang yakin tentang kebenarannya, tunduk dan taat kepada perintah Allah, kepada syariatnya, mempercayai apapun yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dalam Isra Allah sebutkan mereka-mereka yang mengimani kitab ini, sifat mereka, innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Orang-orang yang diberi ilmu sebelum mereka, jika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, segera mereka tersungkur sujud pada dahinya. Dan mereka katakan, maha suci Rob kami, janji Rob kami pasti terlaksana. Beriman, sujud, bertasbih kepada Allah. Artinya, janji yang disampaikan melalui lisan para rasulnya hak adanya. Pasti tidak ada kedustaan sedikit pun padanya. Wa muhaiminan alaih, sifat Quran pula, muhaiminan alaih, muhaimin. Kata Ibnu Abbas, muhaiminan alaih, mu'taminan alaih, penuh amanat. Atau riwayat lain dari Ibnu Abbas, muhaimin amin, terpercaya. Artinya Al-Quran amin ala kulli kitab qablahu, terhadap kitab-kitab yang sebelumnya penuh dengan amanat. Semakna dengan itu, disebutkan oleh Sa'id bin Jubair, Mujahid, Hasan, Qatadah, dan beberapa yang lain. Sehingga kata Ibnu Jureyj, Quran amin kepada kitab-kitab yang sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, dan yang lain-lain. Maka karena amin, jika pada kitab-kitab yang sebelum Quran sesuai dengan ayat-ayat Quran, maka itu hak. Begitu itu menyalahi Quran, pasti batil itu. Enggak mungkin kitab Allah terdapat padanya pertentangan atau mengajarkan yang mungkar, menyampaikan sesuatu yang batil. Quran sebagai amin yang amanat, sebagai pemilah, penentu untuk mengukur di kitab-kitab yang sebelumnya hak atau itu batil. Atau makna ketiga dari Ibnu Abbas, Muhaimin syahid, jadi saksi. Atau makna keempat, Muhaimin hakim, sebagai hakim, Quran sebagai hakim terhadap kitab-kitab sebelumnya. Namanya hakim menentukan, kamu benar, kamu salah, yang ini benar, yang ini salah, ini hak, ini batil. Hakimnya adalah Quran. Dan semua makna ini Ibnu Katsir sebutkan benar, tidak beda satu dengan yang lain. Quran mu'tamin, Quran amin, Quran syahid, Quran hakim terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Maka dia mencakup, meliputi, menentukan dari segala yang diturunkan di kitab-kitab yang sebelumnya. Bahkan ditambah oleh Allah, selain kebaikan dan kebenaran di kitab yang sebelumnya, ditambah kesempurnaan yang itu tidak ada di kitab-kitab sebelumnya. Dan Allah sendiri yang berjanji menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, dalam Al-Hijr. Kami yang turunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Yang sebelum Quran tidak ada janji dari Allah untuk menjaganya, sehingga terdapat padanya penyelewengan, bisa begitu. Dan mereka berbuat semaunya, yang enggak mereka cocoki, mereka rubah-rubah, para rahib, para hakomat, para pendeta, para kisis, mengurangi, menambah, mengubah-ubah semaunya. Dan bisa, bisa mereka lakukan, karena memang enggak Allah janjikan untuk dijaga Injil maupun Taurat. Tidak demikian dengan Al-Quran, dijaga oleh Allah SWT. Anak kecil pun akan menegur kamu jika kamu salah. Kalaupun umurmu 80 tahun misalnya, orang tua. Kalaupun kamu hafid 30 juz mutqin, keliru misalnya saat baca, anak kecil yang menghafalnya menyalahkan kamu, salah. Enggak begitu ayat. Ini kemasukan huruf, ini kurang huruf. Dijaga oleh Allah. Fi suduril ladzina amanu. Termasuk penjagaan Quran, penjagaan terhadap sunnah. Karena sunnah menjelaskan ayat-ayat Quran, menafsirkannya, merincinya, maka dijaga oleh Allah. Maka dijagalah sunnah Rasulnya SAW dengan adanya para a'immah, jahabidah, muhaddithin rahimahumullah, dari para sahabat, tabi'in, terjaga dengan sanatnya, dengan perawi-perawinya, kapan lahir, kapan mati, kepada siapa berguru, siapa muridnya, semuanya. Sehingga dalam Islam tidak bisa orang berbicara semaunya atas nama Rasul SAW, karena beliau sebagai penafsir Quran, penjelas Al-Quran, sebagaimana Allah tugaskan itu kepada beliau. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim. Kami turunkan Quran kepadamu untuk kamu jelaskan kepada manusia ayat-ayat yang kami turunkan kepada mereka. Mereka enggak sembarangan apa yang disampaikan Rasul SAW, wahyu, dan menafsirkan wahyu, dijaga oleh Allah. Tarikh ditulis, sejarah dibukukan demikian rapinya oleh a'immah dan para ulama, ulama-ul Islam rahimahumullah. Maka enggak bisa orang mengaku-ngaku semaunya. Makanya seperti Imam Adz-Dzahabi sebutkan terkait rotan al-Hindi muncul di wilayah India sana di abad ke-6 atau kurang lebih abad ke-6, mengaku dirinya seorang sahabat dan bertemu Rasul SAW, mendengar Rasul katakan ini padanya, Rasul sampaikan begini padanya. Sepakat ulama-ulama Islam bahwa ini rotan, dajjal, kadzab. Karena Rasulullah sebutkan, ma min nafsin manfusa hiya ala dhahri al-ardi al-yawm ba'da mi'atin sana wa hiya hayyah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu jiwa pun di atas muka bumi sekarang ini, di masa Rasul hidup, yang sekarang jiwa itu hidup sekarang, setelah 100 tahun ke depan masih hidup, enggak mungkin. Pasti dia mati. Kalaupun dia hidup di masa itu, di masa Rasul SAW, 100 tahun ke depan yang hidup di masa itu tidak akan ada yang hidup lagi. Pasti mati maknanya. Kalau benar dia sahabat, hidup di masa Rasul 100 tahun artinya, taruh itu abad pertama, akhir-akhir, awal-awal abad kedua, mati sudah. Kevin ini ngaku sahabat, dia abad ke-6. Dajjal, kadzab. Dari mana dia usia dia sampai 600 tahun? Enggak ada. Makanya pula, itu pula yang dipegangi oleh para ulama terkait Nabiullah Khidir alaihi salam. Kalaupun seandainya dianggap beliau hidup dari zaman Nabi Musa, seandainya taruhlah jadalan hidup sampai di masa Rasul 100 tahun ke depan termasuk yang Rasul sebutkan, pasti meninggal Khidir 100 tahun. Karena umum Rasul katakan, siapapun jiwa hidup di muka bumi hari ini 100 tahun ke depan enggak mungkin hidup dia, pasti mati. Kalaupun Khidir hidup di masa itu, 100 tahun berikutnya pasti mati beliau, enggak akan hidup. Dan itu sabda Rasul yang tidak mungkin salah. Menunjukkan dustanya sebagian mereka mutasawwifah yang katanya ketemu Khidir, yang katanya berjumpa dengannya, yang katanya ini itu. Kalaupun beliau hidup pasti mati. Al-Muhim, tidak seperti agama-agama sebelum ini, Taurat, Injil, enggak dijaga oleh Allah. Athar, riwayat-riwayat nabinya pun tidak dijaga, enggak ada. Ulama-ulama Bani Israel sebagai perawi-perawi yang menjaga, menghafal, meriwayatkan athar atau riwayatnya Musa, Isa, enggak ada. Maka dengan seenaknya sendiri mereka berkata, misalnya berkata Lukas di Barnaba ayat sekian, berkata Matius di Perjanjian Lama Perjanjian Baru, berkata siapa lagi, Lukas, Matius, siapa lagi, ah, Al-Muhim, tapi siapa Lukas ini? Kapan dia lahir? Kapan dia mati? Kapan dia berjumpa dengan Isa? Di mana berjumpanya? Siapa murid-murid dia? Berguru kepada siapa saja? Matius, man hadza Matius? Siapa bapaknya? Kapan lahir? Di mana lahir? Kapan mati? Dan seterusnya. Enggak jelas. Seenaknya sendiri. Tiba-tiba saja berkata Matius, antara kamu dengan Matius berapa orang jaraknya? Berabad-abad. Enggak ada sanadnya. Tidak demikian dalam Islam. Ketika seorang muslim mengatakan Rasulullah berkata begini, bersabda, berbuat, Bukhari. Dan kitab Bukhari pun ke belakang diriwayatkan terjaga dengan sanadnya. Agar tidak dikatakan Bukhari-nya sudah lama. Iya, Bukhari-nya meninggal sudah lama. Tapi kitabnya pun diriwayatkan dengan sanad sampai hari ini. Terjaga. Muslim, Abu Dawud dan yang lain-lainnya. Dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari sahabat. Per orang kamu bisa cek siapa ini orang. Jarh wa ta'dil, pembicaraan para ulama terkait dia. Fulan, dhaif, sayyul hifdz, thiqah, qawi, hujjah, kada, kada. Rinci disebutkan, lahir tahun sekian, meninggal tahun sekian, bertemu fulan di kota ini, di Baghdad, di Mekah, bersama ini, bersama itu, disebutkan. Bahkan di antara mereka ada yang yatakallaf rahimahumullah, berusaha untuk menyebutkan seluruh yang dia riwayatkan. Ini perawi ini meriwayatkan dari siapa saja. Muhayyin. Enggak gampang. Perawi ini syekhnya siapa saja. Disebutkan fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Tidak hanya itu. Lebih terinci. Seperti dilakukan oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Kemudian disempurnakan oleh Al-Mizzi. Dirinci dan di kitab mana? Enggak gampang. Fulan perawi ini gurunya adalah fulan, satu. Di mana dia meriwayatkan dari fulan? Di Bukhari, di Muslim, di Abu Dawud. Meriwayatkan dari fulan, gurunya yang lain, kedua. Di mana hadisnya? Di Imam Ahmad, di Nasa'i, di Tirmidzi. Meriwayatkan dari gurunya yang ketiga, di mana riwayatnya? Di kitab ini, di kitab itu. Di mana ada di selain Islam? Rincian seperti itu dijaga oleh Allah SWT. Gak cukup di situ. Sekarang murid-muridnya yang meriwayatkan dari dia sekarang. Muridnya yang pertama fulan, di mana hadisnya? Diriwayatkan di Bukhari, di sini, di sini. Yang kedua muridnya fulan juga begitu, di kitab ini, di kitab ini. Lihat a'immah, para ulama, jasa mereka terjaga rapi. Tidak demikian dengan selain ahlul Quran, di Taurat, di Injil, enggak ada semua ini. Apa yang Allah sebutkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, kami yang turunkan, kami yang jaga. Maka dijaga oleh Allah. Makanya ketika seorang kadzab memalsukan sekian hadis-hadis Rasul dan dia sampai dihukum mati, ketika sebelum dipancung, dipenggal kepalanya, dia katakan kepada Imam Abdullah bin Mubarak, aku sudah palsukan sekitar 500 hadis dan itu aku sebar di tengah manusia, ya, mau berbuat apa kamu? Maunya dia begitu. Udah 500 ini sudah kesana kemari, tersebar di kalangan banyak orang. Kata Ibn Mubarak dengan tenangnya, asyalahal jahabidah. Enggak usah khawatir kamu tetap dipancung. 500 yang kamu palsukan itu hidup bersamanya para pakar-pakar hadis, akan dikoncei satu persatu. Akan ketahuan ini palsu, ini enggak benar, ini bukan hadis Rasul. Ada yang mengurusinya. Al-Muhim itu tentang Al-Quran. Sifat yang Allah sebutkan dan pujian Allah terhadapnya, kitab yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.